أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المصنف وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب عيادة المشرك. باب عيادة المشرك. Menjenguk, mengunjungi orang yang sakit yang dalam keadaan musyrik, atau menjenguk orang musyrik yang dalam keadaan sakit. Iyadatul musyrik. Babu iyadatul musyrik, ay anna iyadatul musyrik jaizatun. Maksud dari bab ini adalah bahwasanya iyadatul musyriki jaizah. Menjenguk orang musyrik yang dalam keadaan sakit merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Idza qusida biha, dengan syarat, maksud dari tujuannya adalah ta'lifu qalbi. Idza qusida biha ta'lifu qalbi wa da'watuhu ila al-islam. Dengan tujuan melunakkan hatinya, mengajaknya, menyemangatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan tujuan tersebut, maka iyadatul musyrik, menjenguk orang sakit yang musyrik, merupakan jaizah, diperbolehkan. Bahkan disyariatkan sebagaimana akan disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di bawah bab ini. Boleh disyariatkan dengan maksud yang telah disebutkan tadi. Wa hiya dakhilah fi umumi qawlihi ta'ala. Dan hal ini masuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala: La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil, berbuat adil kepada mereka-mereka kufar selama mereka tidak yuqatilukum fid din, tidak memerangi kalian karena sebab agama. Selama mereka lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Selama tidak mereka lakukan hal-hal tersebut, maka diperbolehkan bagi kalian untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Ketahuilah, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maka ini maksud dari judul yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Iyadatul Musyrik, menjenguk orang musyrik. Artinya adalah menjenguk mereka diperbolehkan dengan syarat bahwa tujuannya yang telah disebutkan tadi. Hadis yang pertama, atau satu hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini, qala haddatsana Sulaiman ibn Harb قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya seorang anak dari kalangan Yahud, kaum Yahud, beragama Yahud, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan bantuan atau menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan permasalahan ini, yaitu menjadikan mereka selain muslim seperti al-Yahud dan kaum kufar yang lainnya, memanfaatkan mereka, meminta bantuan mereka, disebutkan oleh para ulama yajri fihi qa'idah fil Islam. Dijalankan pada permasalahan ini, dipraktekkan pada permasalahan ini kaidah dalam Islam, yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Disebutkan salah satu kaidah dalam Islam adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan mafsadah, menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Maka dalam permasalahan tersebut, menjadikan atau meminta bantuan dari selain muslim untuk membantu kaum muslimin, maka dijalankan kaidah tersebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, tergantung dengan keadaannya. Disebutkan para ulama bahwasanya apabila menjadikan selain muslim tadi sebagai pembantu, diminta bantuannya untuk membantu di rumah seorang muslim yang dalam keadaan baitu ilmin, rumah yang ada ilmu di situ, orang-orangnya mengetahui ilmu, faham tentang ilmu agama. Idza kana fi baiti ilm wa ta'thiru alaihi la minhu. Contoh memeraktekan kaidah tadi adalah idza kana fi baiti ilmin wa ta'thiru alaihi la minhu fala ba'sa biha. Apabila selain muslim tadi, orang kafir tadi membantu seorang muslim di dalam rumahnya, tetapi di situ rumah yang orang-orangnya mengerti tentang ilmu, wa ta'thiru alaihi la minhu, dan pengaruh yang terjadi adalah dari penghuni rumah kepadanya, alaihi, kepada seorang pembantu tersebut, bukan sebaliknya, bukan yang mempengaruhi pembantu tadi kepada penghuni rumah. Maka yang seperti ini diperbolehkan sebagaimana yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'sir la minal ghulam. Pengaruh yang terjadi di lingkungan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bukan dari si ghulam tadi yang merupakan Yahudi, tetapi alaihi, at-ta'sir alaihi, pengaruhnya adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada si ghulam tadi. Maka dalam hal ini diperbolehkan, karena yang ada adalah maslahatnya, harus ditimbang-timbang mafsadat dan maslahat. Para ulama juga mencontohkan apabila sebaliknya, idza kana fi baitin laisa lil ilmi fihi hadzun, di sebuah rumah yang mana di situ tidak ada keilmuannya, orang-orangnya tidak faham dengan ad-din, tidak faham dengan agama. Wa ta'thiru ala ahli al-bait la min ahli al-bait, dan pengaruhnya adalah kepada penghuni rumahnya, bukan dari penghuni rumah kepada si pembantu tadi. Maka yang seperti ini yang terjadi adalah mafsadat, yang terjadi adalah mafsadat, seorang kafir mempengaruhi sebuah keluarga muslim. Maka yang seperti ini ditinggalkan dan tidak diperbolehkan karena mafsadatnya sangat terlihat. Dan dalam kaidah dar'ul mafasid, menahan mafsadat agar tidak terjadi, lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat dan kebaikan. Ada kebaikannya dia membantu kesibukan kaum muslimin, tetapi ketika muncul mafsadat dari orang tersebut, maka ditahan mafsadat tadi lebih diutamakan daripada jalbul masalih. Ini yang dikatakan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Ghairu muslim yakhdumu musliman. Yajri fihi qa'idah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Baik, di sini terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sangat jelas sekali bagaimana pengaruh yang ada dari seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada si hulam yang merupakan al-Yahud. Qala Anas mengatakan radhiyallahu an anna hulaman min al-Yahud kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Famaridha, maka dia sakit. Ay al-ghulam, famaridha ay al-ghulam. Sakit, yang dimaksud adalah si ghulam tadi sakit. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menyenguk ghulam tadi. Wa hadha huwa asy-syahid min al-hadits lil bab. Di sini syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk ghulam tadi, yang mana seorang ghulam merupakan al-Yahud. Maka seperti yang disebutkan di awal bab tadi, iyadatul musyrik jaizah idza qusida biha ta'liful qalb aw ad-da'wah ila al-islam aw at-targhib fid-din, dan tujuan-tujuan yang semisalnya melunakkan hatinya, menyemangatinya dan mendorongnya untuk masuk ke dalam Islam, maka kemudian dengan tujuan tersebut dijenguklah ghulam tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan yang seperti ini jaizah, diperbolehkan dengan tujuan tersebut. Sebelum kita lanjutkan hadis, di sini ada faedah, yaitu as-siyaq. Fi hadha as-siyaq, dalam konteks dari Imam Al-Bukhari di sini, yaitu penulisan bab kemudian meletakkan hadis di bawahnya, tabwibul Bukhari wa iradul hadis. Dari siyaq ini, yaitu tabwibul Bukhari wa iradul hadis, pembawaan al-bab, pemberian judul pada bab, kemudian penulisan atau pembawaan hadis, fihi tanbih ala anna al-yahud minal musyrikin. Fihi tanbih ala anna al-yahud minal musyrikin. Jadi di sini ada tanbih, peringatan bahwasanya al-yahud merupakan termasuk kaum musyrikin. Dalam judul beliau mengatakan iyadatul musyrik, menyenguk al-musyrik. Kemudian dalam hadis beliau membawakan hadis tentang menjenguk al-yahud. Maka di sini ada isyarat, ada tanbih dari beliau rahimahullahu taala bahwasanya al-yahud minal musyrikin. Dan mereka pula meyakini bahwasanya Uzair ibnullah, sebagaimana dalam ayat disebutkan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, maka mereka termasuk al-musyrikun. Famaridha fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Ghulam tadi sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Ini syahid min al-hadis. Faqa'ada 'inda ra'sih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk di sisi kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kepalanya, kepala orang sakit tersebut. Dan ini sebagai dalil, salah satu dalil dari salah satu bab yang akan dibawakan oleh beliau, atau salah satu permasalahan yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu permasalahan tentang aina yaq'ud al-a'id. Aina yaq'ud al-a'id, di mana seorang yang mengunjungi orang sakit itu duduk, di posisi mana sebaiknya atau secara sunnah si penjenguk tadi duduk di tempat orang sakit ketika dia menjenguknya. Maka di sini disebutkan salah satu dalil, yaitu qa'ada 'inda ra'sih, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kepalanya. Maka as-sunnah an yaq'uda 'inda ra'sih. As-sunnah an yaq'uda 'inda ra'sih aw qariban min ra'sih. Maka sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengunjung duduk di sisi kepala orang sakit, atau minimalnya dia mendekati bagian kepalanya, mendekati sisi kepalanya. Karena di dalamnya, selain itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada fawaid. Di sana ada fawaid. Di antaranya adalah meringankan orang sakit ketika diajak bicara. Ketika diajak bicara, maka dia mudah, ringan untuk menjawabnya karena posisi pengunjung tadi dekat dengan kepalanya. Berbeda ketika dia duduk jauh dari bagian kepalanya, dari sisi kepalanya, kemudian si pengunjung tadi bertanya tentang keadaannya, tentang sakitnya, maka terkadang orang sakit itu berat untuk menjawab dengan suara yang keras. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendekati bagian kepala. Dan juga diantaranya adalah mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, seperti memegang bagian kepalanya dan mendoakannya. Maka ini beberapa fawaid. Di samping itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada 'inda ra'sih, duduk di sisi kepala ghulam tadi. Faqala aslim. Faqala aslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, masuk Islamlah. Di sini pun ada pelajaran yang penting bagi kita semua kaum muslimin, terkhusus thullab ilm, penuntut ilmu, bagaimana contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam atau berkaitan dengan ad-da'wah ila Allah, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengajak orang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal yang baik untuk membuka hatinya. Kemudian ketika orang yang didakwahi tadi sudah terbuka hatinya, sudah mulai lunak, maka baru kemudian diajak. Seperti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dalam keadaan dia merupakan Yahud, dalam keadaan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling mulia, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Maka terbukalah hati orang sakit, bahkan hati orang tuanya sebagaimana akan kita baca nanti. Maka di saat itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk memasuki al-Islam. Dan dalam banyak sekali contoh-contoh dalam contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Di antaranya adalah disebutkan, yaitu ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ketika Fathu Makkah, memasuki Mekah, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa orang tuanya. Dalam keadaan orang tua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu belum memasuki Islam, dalam keadaan umurnya yang sudah tua, sebagaimana disebutkan dalam kisahnya. Disebutkan rambutnya sudah mulai putih, menunjukkan tuanya usia orang tua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melunakkan hatinya yang kemudian ingin mengajaknya kepada Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Limadza ja'alta hadha asy-syekh ya'tina?" Mengapa kamu memberatkannya, yaitu datang membawanya kemari? "Ala akhbartani ana allazi atihi?" Tidakkah kamu beritahu kepadanya bahwa aku saja yang akan mendatanginya? Jangan repot-repot membawa beliau yang sudah tua. Maka kemudian ketika telah lunak hatinya, telah takjub kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, aslim, masuk Islamlah. Maka beliau masuk Islam dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Baik. Syahid dari faedah ini adalah hendaknya seorang muslim terkhusus ad-da'i ilallah menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan perbuatan-perbuatan mulia agar mereka melihat bagaimana keadaan kaum muslimin, sampai kemudian ketika hati mereka telah terbuka, ajaklah mereka kepada dakwah ini. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi SAW menjenguknya, faqala aslim, fanadhara ila abihi. Maka gulam tadi ketika diajak masuk Islam oleh Nabi SAW, dia melihat ke sisi orang tuanya, nadhrata istisyarah, yaitu melihat dengan cara meminta persetujuan, meminta persetujuan dari orang tuanya. Apa yang seharusnya dia lakukan? Meminta, mengajak musyawarah orang tuanya dengan cara melihat kepadanya. Fanadhara ila abihi, melihat kepada orang tuanya. Wa huwa inda ra'sih, orang tuanya pun dekat di sisi kepalanya. Faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tuanya mengatakan, taatilah Abul Qasim. Artinya adalah nurutlah kepada apa yang diajak oleh Abul Qasim. Orang tuanya mengatakan dengan kunyahnya Abul Qasim, tidak mengatakan dengan namanya yaitu Muhammad sebagaimana yang dilakukan, biasa dilakukan oleh kaum kuffar. Menunjukkan bahwasanya orang tuanya pun memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlak yang telah dia tunjukkan kepada mereka. Fa aslama, maka al-ghulam tadi masuk Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari an-nar. Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Di sini ada pelajaran yang sering terulang, yaitu disyariatkannya at-tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan nikmat dengan sebab dia, orang lain masuk ke dalam Islam, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Dan juga menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan orang lain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senang karena sebab tersebut, menunjukkan kasih sayangnya kepada orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk al-alamin. Baik, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab iyadatul musyrik, yang mana inti dari hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah anna ghulaman minal yahud kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Baik, kita baca penjelasan atau fawaid dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala fil hadithi dalilun ala mashru'iyyati 'iyadatil marid walau kana kafira. Dalam hadis terdapat dalil disyariatkannya mengunjungi atau menjenguk orang sakit walaupun yang sakit tersebut merupakan kafir. فإذا كان مع العيادة دعوة له ليدخل في دين الإسلام فهذا نور على نور. Seperti di awal tadi disebutkan, diperbolehkan menjenguk mereka musyrik ataupun kufar dengan tujuan menyemangati mereka dan membuka hati mereka. Tetapi kata beliau, idza kana ma'al 'iyadati da'watun lahu liyadkhula fi dinil Islam fa hadha nurun 'ala nur. Sekedar yang tadi diperbolehkan, sekedar mengunjungi agar dia takjub dengan Islam. Tetapi kata beliau, apabila dengan kunjungan tersebut, dengan menyungguh tersebut disertai dengan dakwah ilal Islam, maka ini merupakan nurun 'ala nur, kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'ada al-ghulam al-musyrik alladhi kana yakhdumuhu, yaitu ketika beliau mengunjungi ghulam yang musyrik tadi yang biasa membantunya. Lamma marida 'adahu wa da'ahu ila ad-dukhuli fil Islam. Tatkala ghulam yang musyrik tadi dalam keadaan sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya dan mengajaknya kepada Islam. Fa arada Allahu li hadzal ghulam al khaira fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk ghulam ini kebaikan di akhirat. Wa huwa, yaitu annallaha anqadhahu bidukhulihi fil Islam minan nar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari annar dengan sebab keislamannya. Maka mengunjungi disertai dakwah kepada Islam merupakan nurun ala nur, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dalil, terdapat pula pelajaran ataupun bukti dari hadis ini, ala annahu la yunqadhu minan nar illa ad-dukhul fil Islam, bahwasanya tidak ada yang bisa diselamatkan dari an-nar, atau tidak ada yang bisa menyelamatkan dari an-nar kecuali al-Islam, kecuali dengan seseorang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ad-dukhul fil Islam yunajji min an-nar wa yadkhilu sahibahu al-jannah. Karena masuk ke dalam Islam akan menyelamatkan dari an-nar dan menyebabkan orangnya masuk dalam al-jannah. Wa fil hadis jawazu 'iyadati al-musyrik, dalam hadis pun terdapat bolehnya mengunjungi al-musyrik. Wa fihi mashru'iyyatu ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla fi kulli munasabatin min al-munasabat kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Terdapat pula pelajaran bahwa disyariatkannya untuk mengajak orang kepada Islam, berdakwah kepada mereka di keadaan-keadaan apapun, dalam keadaan apapun ada kesempatan untuk berdakwah kepada mereka, dakwahlah kepada mereka sebagaimana apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi jawazu istikhdamil musyrikin سواء أكان في الخدمة المنزلية أم كان في التجارات أو نحو ذلك من الخدمات التي يحتاج إليها المسلم لا حرج عليه. Diperbolehkan pula sebagaimana dalam hadis ini meminta bantuan dari kaum musyrikin, baik dalam membantu rumah tangga ataupun dalam membantu pekerjaan dan yang lainnya, dari apa-apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim, la haraja alaih, tidak mengapa. Ghayra annahu idza wajada al-ajira al-muslim fa huwa aula bil khidmah. Tetapi ketika dia mendapati seorang muslim bisa untuk diperbantukan, maka yang seperti ini lebih baik untuk dijadikan sebagai bantuan. Jadi selama mudah untuk mendapatkan seorang muslim yang dapat membantunya, maka tidak perlu untuk mencari mereka, mencari orang-orang kufar sebagai orang yang membantunya maka yang seperti ini tidak perlu. Li amanatihi wa diyanatihi wa hirsan ala qada'i hajatihi, karena amanahnya dan juga agamanya dan juga kesungguh-sungguhan untuk menunaikan hajatnya. Kalaupun ada pada orang kafir yang dia jadikan sebagai pembantu tadi amanah dan kesungguhan dalam memberikan bantuan, maka kamu tidak dapati padanya ad-diyanah, agama yang ada padanya. Khulasah yang disebutkan oleh beliau adalah bahwasanya diperbolehkan meminta bantuan kepada mereka, tetapi ketika ada seorang muslim yang bisa, maka tidak perlu kepada mereka. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.